صلوا على النبي محمد. اللهم صل عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق أجمعين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد، سعادة المحترمين علماءنا العاملين wonten ngarsanipun sagunging para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, para habaib, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan ingkang tuhu kinabekten, ingkang winantu ing pahormatan, ingkang wajib kita taati saha kita ta'zimi sesarengan. Para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, jajaran Muspika, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak Danramil dan para anggota, yang saya hormati Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan-pimpinan majelis taklim, pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan yang sama-sama kita hormati, kepengasuhan Madrasah Diniyah Al-Ikhlas beserta segenap pengurus dan majelis asatid, Bapak Ibu Wali Santri, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat banser yang walaupun pakaian dan penampilannya sangar tapi insyaallah hatinya lembut, karena banser itu kalau saya ibaratkan adalah tawon. Tawon itu kok ngentup, dia tidak berteman kecuali dengan teman yang baik, temannya ya sesama tawon. Mboten wonten tawon kok koncone garangan. Dia tidak makan kecuali makanan yang baik. Mboten wonten tawon kok mangan telek. Dia tidak tinggal kecuali di tempat yang baik. Dan dimanapun tinggal, tawon itu enggak ngerusak. Tawon itu kalau punya tujuan, dia fokus. Sekali terbang dia mampu menempuh jarak puluhan kilometer sampai 70 kilometer dan tidak menclok sekalipun sebelum target dia dapat. Sekali hinggap yang didapat adalah putik bunga, yang dihisap adalah sari-sari kembang. Beda dengan laler, Laler itu hewan yang pencilaan, celelean, mabur lep menclok, mabur lep menclok, mabur lep menclok, tur sembarangan, telek dienceloki. Gek rampung menclok telek, menclok sirai kiai. Padahal laler niku belum cuci kaki, belum cuci tangan. Tawon tidak akan pernah mengganggu kecuali diusik ketenangannya. Tawon ngentup niku soalnya diganggu. Yen mboten diganggu nggih mboten ngentup. Maka banser itu tidak akan pernah mengganggu dan mengusik ketenangan. Pernahkah Anda mendengar banser bikin ricuh? Pernahkah Anda mendengar banser bikin keributan? Banser tawuran? Enggak ada. Banser itu benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah, membantu TNI dan Polri dalam menjaga keutuhan NKRI. Tapi jangan pernah diusik, jangan pernah diganggu. Siapa yang mencoba-coba mengganggu ulama, memfitnah para kiai, pasti banser bertindak. Mengganggu ulama, memfitnah kiai, kena banser, kelar hidup lo. Allahumma shalli ala Muhammad. Para santri, para jamaah, malam ini kita sama-sama menghormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mampu menguatkan mahabbah, nyatakan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kalau cintanya kepada Rasulullah sudah kuat, pasti kita akan termotivasi untuk mencontoh dan meneladani akhlak-akhlak Rasulullah. Nyonto soho nuladani perilaku-perilaku nipun Kanjeng Nabi, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara, agar supaya kita mendapatkan saadah abadiyah, kebahagiaan hakiki dunia sampai akhirat. Mencintai Rasulullah saja tidak cukup tanpa diikuti dengan mencontoh, mengikuti dan meneladani perilaku-perilakunya. Siapa yang mengaku cinta Nabi tapi perilakunya tidak sesuai dengan cerminan akhlak-akhlak Nabi, maka cintanya palsu. Manidda'a hubban Nabi bi ghairi itba'i sunnatih fahuwa kadzabun. Siapa yang mengaku cinta Nabi tapi tidak mau mengikuti perilaku-perilaku Nabi, maka dia adalah pembohong besar. Sehingga ayat Al-Quran yang sering disampaikan dalam setiap forum hormat peringatan Maulid Nabi, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha, katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Di sini tidak disebutkan fa'ahibbuni, maka cintailah aku, tidak. Tapi disebutkannya fattabi'uni, maka ikutilah aku. Dengan mengikuti aku Rasulullah, yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penuh kasih sayang. Yang disebutkan fattabi'uni, mutaba'ah, mengikuti Rasulullah, bukan fa'ahibbuni, sekedar mencintai. Kenapa disebutkan mutaba'ah bukan mahabbah? Karena mutaba'ah adalah thamratul mahabbah. Understand? Pun tau, mboten paham yo ben. Sing penting nyaut semangat. Yes, terutama ibu-ibu yang semangat, oke? Okay? Saya ulang. Mutaba'ah adalah thamratul mahabbah. Understand? Makasih. Kenapa kalau aku bilang understand, jamaah terutama ibu-ibu harus yes, kan understand itu bahasa Inggris dari dua kata under dan stand. Under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, ibu-ibu harus yes itu. Sik toh, dari sisi politis, kalau rakyat yang di bawah sudah berdiri menyampaikan aspirasi, maka pemimpin yang di atas selama aspirasi rakyat itu benar harus yes. Kan namanya pemimpin itu malik, penguasa. Berdasarkan petunjuk ayat Quran, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Aziz. Al-Malik, pemimpin, penguasa, itu harus Al-Quddus. Harus suci niatnya, bersih hatinya, tidak cacat hukum. Assalam. Harus mensejahterakan rakyat. Al-Mu'min, harus kuat keimanannya. Al-Muhaimin, harus dapat dipercaya, tidak boleh berkhianat. Al-Aziz, harus kuat. Nek kula ringkes, pemimpin niku syarate kudu menungso. Yen menungso ora doyan aspal. Yen menungso ora doyan semen, ora doyan koral, ora doyan triplek. Soale akhir-akhir niki kata seragame seragam menungso. Tapi panganannya dudu panganan menungso. Lewang aspal dipangan, wesi dipangan, triplek dipangan. Maka mohon maaf, saya itu kalau berkunjung ke beberapa daerah, beberapa provinsi, setiap ketemu sama pemimpin-pemimpin daerah selalu saya pesan, tolong Bapak kalau melantik pejabat eselon di bawahnya, setelah sumpah jabatan dilantik, kemudian dapat SK, agar menjadi pejabat yang baik, tolong diajak berdoa. Siap Kiai. Doanya apa? Saya ajari. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin. Loh kok doa puasa? Ya makanya setelah dilantik, sumpah jabatan, dapat SK, puasa dulu. Boleh makan sate, kare, gulai, lontong. Nanti setelah maghrib, sebelum maghrib puasa dulu. Boleh minum es dawet, es degan, es teler, es campur. Nanti setelah maghrib. Maka pemimpin boleh menikmati fasilitas rumah dinas yang bagus, mobil dinas yang mewah, tapi nanti setelah ekonomi rakyat terangkat. Wong rakyat yang ambekane tesih Senin Kemis. Engkis-engkis. Pemimpin wis do buka. Njaluk rumah dinas bagus, mobil dinas mewah. Ngenteno maghrib, sak derenge maghrib poso riyen. Mangkane dongane poso. Sak niki mboten kok. Mantun dilantik sumpah jabatan dapat SK dongane bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Yo dong gragas. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka mohon maaf, mutaba'ah samratul mahabbah, mengikuti itu adalah buah dari cinta. Orang kalau cinta pasti punya kecenderungan untuk mengikuti yang dicintai. Sehingga cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Nah, zaman gak asik ngono. Zaman nyaute cie. Ono lho, tak baleni pokoke lek kula ndamel kata-kata mutiara nyaute kudu cie. Oke? Okay? Oke, saya ulang, cinta tanpa mengikuti adalah dusta. Sik. Ngenteni komando. Awas apa nurung ono komando ngomong cie tak jahit lambemu. Cinta tanpa mengikuti adalah dusta dan mengikuti tanpa cinta terasa hampa. Ya, edan kabeh. Kok diundang? Ya berarti sing ngundang luwe edan. Wong edan ngomong kok dirungokke ya, sing ngrungokke padha edane. Iki acarane wong edan. Ana acarane wong edan kok pejabat-pejabat meru rawuh, berarti pejabatnya kaya edan pisan kan. Ora apa-apa, memang malam ini kita edan gandrung tresno dateng Kanjeng Nabi. Malam ini kita kabeh edan leh mahabbah cinta dateng Gusti Allah. Gak usah cie iki. Para alim mengajarkan doa agar kuat kecintaan kita kepada Nabi dan kuat dorongan kita untuk mengikuti perilaku Nabi. Doanya sama-sama ditirukan. Sing purun derek nirokke donga niki kula dongake muga-muga barokah. Amin. Seger kuwarasan. Amin. Rezekine kathah. Amin. Duwite kathah. Amin. Najan utangan. Kok emoh wong penggaweanmu tukang utang emoh. Bon, donga niku penting napa mawon donga. Jenengan pengen seger kuwarasan aja lali donga. Ya ngombe obat niku sarana. Arep ngombe Bio 7. Niku meng wasilah. Ning aja lali donga sing maraske Gusti. Dungane emang tirokke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Inna nas'aluka. Inna nas'aluka. Husnal mahabbah. Husnal mahabbah. Wa husnal mutaba'ah. Husnal mutaba'ah. Linabiyyina Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Apal nggih? Pun kula waos kalem-kalem niku kersane kalih diapalke. Mboten apal? Ayu-ayu oon. Paling mboten nate maos donga niku. Kek artosipun Allahumma do Gusti Allah, inna nas'aluka setuhne kawula nyuwun dateng panjenengan husnal mahabbah ing baguse katresnan, wa husnal mutaba'ah lan baguse nderekke linabiyina Muhammadin dateng bendoro kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi aqwalihi ing dalem pengendikan-pengendikanipun jeng Nabi, wa af'alihi lan ing dalem tumindak-tumindakipun jeng Nabi, wa ahwalihi lan sedaya prilaku so tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Bisa ngijazahi kok ora apal. Nah, yen pun kuat katresnane kula njenengan ten Kanjeng Nabi, akhire nderekke prilakune Kanjeng Nabi, kula njenengan mangke pun tresnani dening Kanjeng Nabi. Dicintai Rasulullah, dicintai Allah. Bukan sekedar kita yang cinta Rasulullah, Rasulullah mencintai kita. Bukan sekedar kita yang cinta Allah, Allah cinta kita. Jadi posisi kita dicintai. Ojo meng cinta neng dicintai. Ojo meng seneng neng disenengi. Gusti Allah leh ngersake ngoten, aradallah antakuna mahbuban la muhibban. Gusti Allah ngersake seliramu ku dadi wong sing disenengi, aja mung dadi wong seneng. Seneng kalih disenengi sami napa beda? Kok gak semangat to seneng kalih disenengi niku sami napa beda? Luweh kepenak seneng napa kepenak disenengi? Kepenak disenengi. Yang seneng niku mesti ngetokke bondo. yang disenengi nompo. Kalau wangsuli, wong seneng niku mesti bondo. Yang disenengi mesti. Ayo baleni, seneng kuwi mesti bondo. Yang disenengi mesti nompo. Penjenengan, panitia, sedaya jamaah, niku posisine seneng kalih kulo. Mula penjenengan nekake kulo ya kudu bondo. Wong jenengan seneng kok. Bondo. Bondo ngetokke kursi, ngetokke meja najan rano ngombene. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah. Nah, kula posisine disenengi. Mula kula nggih nampa. Pangapunten. Disenengi niku sekeca. Disenengi napa mawon yen disenengi ilang nggih dipadosi. Sakit nggih diobati. Rusak nggih di dandani, wong kecemplung sumur mawon dijeguri. Kecepit niku ya dicukiti. Padahal wis kecepit nanggone panggonan sing paling welek. Bisa diusel-usel ngono. Cukiti sak teneke. Disenengi. Mula pirengke yang disenengi niku nyuwun sak nyuwun nggih dituruti. Wong kadang urung njaluk wae wis ditawani. Urung njaluk lho wis ditawani. Yang sampean pengen apa? Ngomong yo. Sampean pengen apa? Ngomong gak ngomong aku orang ngerti ya. Ngomong tuh yang malah kadang dikonong-nong ini yang sama lo pengen tak kapake ngomong apa disenengi yuk yen ora disenengi mbok dituk-tukke disuguh-suguhke niku ditolak. Dinyunyuk-nyunyukke ya ditolak. Nyah, nyah, nyah. Ditolak wong ora disenengi. Mula maksud kula ngeten, jenengan hobi ngaji monggo teruske. Jenengan sregep salat tahajud monggo teruske, sae niku. Jenengan sregep selawatan teruske, sae banget niku. Sregep maos Quran, sregep wiridan teruske, sae banget niku. Sregep sedekah teruske, sae banget. Ning aja lali. Jenengan kudu ikhtiar, kudu usaha dadi wong sing disenengi Gusti Allah. Soale yen ora disenengi karo Gusti Allah, saakeh-akeh ibadahmu mbok aturke Allah, ditolak. Yen disenengi, najan ibadahmu mung sithik, dianggep akeh. Al-qalil minal mahbub katsir. Sesuatu yang sedikit kalau datangnya dari kekasih itu terasa banyak dan bernilai banyak. Siti yang teko kekasih iku nilainya oke. Remeh kalau itu pemberian kekasih jadi istimewa dan spesial. Makasih. Permen niku regine pinten 500 rupiah, remeh. Tapi kalau permen 500 rupiah itu pemberian kekasih, wah itu jadi mahal, spesial, istimewa. Pamer-pamer ke koncone, diwet-wet. Nggih lho, teko yayangku. Teko yayangku. Dipamer-pamer ke, nang diwet-wet, dibuka sidik, terus didilat, terus disain. Gawe sesok meneh, pamer ke koncone meneh. Siti yang teko sing disenengi rasane oke. Sedikit dari kekasih terasa banyak. Ibadah yang sedikit Kalau panjenengan disenengi Gusti Allah, niku ibadahe dinilai kata. Niki penting kula aturke, soale potonganmu ibadahmu kan sithik to. Halo. Ora anyar ning nek karo wekmu ya larang jaketku ngono. Kula panjenengan niki ibadahe rak mung sithik to. Mbah ora semangat to. Kula panjenengan niki ibadahe rak mung sithik to. Nah, ayo do usaha supaya ibadah sing mung sithik niku bernilai kata. Pripun carane? Dadi wong sing disenengi karo Gusti Allah. Ibadahmu sing sithik engko dadi akeh nilaine. Nyuwun sak nyuwun mesti dituruti, donga sak donga diijabahi karo Gusti Allah yen panjenengan disenengi Gusti Allah. Pangapunten. Para kiai, para sepuh, dongoe jarang-jarang. Ning nggih dituruti mawon. Kranten disenengi Gusti Allah. Kiai-kiai niku kadang macane Quran nggih jarang-jarang. Ning posisine pas. Posisine disenengi kali Gusti Allah. Nadan jarang-jarang nggih dianggap sering, dianggap okeh. Lah nek awakmu iki posisine ora disenengi karo Gusti Allah, ampun nganti umur lambemu ketolak. Makane aja mbok iri, kiai iki lek ndonga kok mandi to. Padahal ndongane nggih arang-arang. Lah wong disenengi kali Gusti Allah. Kadang-kadang para sepuh ndongane niku ora bejaji. Kula sering damel contoh, ora ana arape babar pisan, Jawa nyel. Ning mandi nambani loro udun ya ming kidul kono ana Semar gawe pundung. Upilku irung ora sida dadi udun. Dicutekke upil irung diusepne. Waras. Kok dituruti Allah, mergo disenengi. Lah sakniki sinten tiang sing disenengi kalih Gusti Allah? Sing lamun donga mesti diijabahi. Sing ibadahe kedik dinilai kathah. Ora pati sae nggih diterima, dianggep sae. Alhamdulillah Gusti Allah maringi bocoran. Alhamdulillah kula nggih angsal bocorane niku. Jenengan mestine nggih ngertos. Asline ngertos. Ning kok ora weruh. Soalnya jenengan oon. Wong bocorane niku nggih teng Quran. Wallahu yuhibbul muhsinin. Gusti Allah kuwi seneng karo muhsinin. Kanjeng Nabi pun tangleti sinten muhsinin. Wong sing agawe bagus niku sinten? Kanjeng Nabi leh mangsuli man ahsana man asaahu. Ya kuwi wong sing iso ngapiki wong elek. Wong sing iso ngapiki wong elek. Yen wong elek wae diapiki apa maneh wong api. Berarti wong sing bagus niku sing masuk kelompok muhsinin niku ngapiki wong elek. Wong apik diapiki, wong elek ya diapiki. Disikapi apik karo wong liya mbales apik, disikapi elek karo wong liya ya mbales apik. Ngapunten. Heh, nyapa wong yen apik saestu niku disikapi elek kalih tiyang sanes kok mbalese apik. Dieleki kalih wong mbalese kok apik, sebab tiyang yen sae saestu niku mboten saged mbales elek. Kenging napa mboten saged mbales elek? Soale wis ora duwe simpenan elek. Kentekan elek. Mula ora ana elek sing kena nggo mbales, wong eleke wis entek. Ambok dieleki kaya apa mbalese nggih apik mawon wong piye mbake mboten gadah simpenan. Elek, wong gadahe meng apik. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Saiki umpama ana wong ketoke yen ibadah niku khusyuk, yen zikir nganti gobek-gobek. Muter tasbih nggih topen cengwer, wer, wer, wer.

Rabbina tadhar 'anil ardi minal kafirina dayyara innaka in tadharhum lam yalidu illa fajiran kaffara. Ya Allah Tuhanku, jangan Engkau biarkan hidup di muka bumi ini seorang pun manusia yang ingkar dan menentangmu. Karena kalau Engkau biarkan hidup seorang saja yang menentangmu, mereka akan beranak pinak dan keturunannya ini juga akan kafir dan menentangmu. Maka binasakan mereka, enyahkan mereka, habisi mereka, jangan sampai hidup di permukaan bumi. Ngono, langsung Gusti Allah mengadakan pemutihan massal. Resiki. Kan ngono to, Nabi Musa nggih ngoten, umat sae diapiki dimulyak-mulyakke, bareng do nentang Gusti Allah do ingkar. Tuturi ora kena, dongake kena musibah. Ya Allah, niki umatmu do nentang panjenengan, mboten purun iman. Panjenengan paringi musibah, udan getih ya Allah. Rotok-rotok-rotok-rotok. Udan getih, banyu-banyu dadi getih kabeh. Arep ngombe niku banyune dadi getih. Ngarep ngemii putrane ini susune ini cun getih. Kok hi wong biyen ombenanmu ya kuwi. Lho, arep adus nyiduk banyu dadi getih. Wah, akhire kuapok sami tobat, iman meleh. Pun kapok sami iman. Nabi Musa matur yang Allah, ya Allah Gusti mun sami iman meleh, panjenengan icali musibah menika. Lep ilang musibah getih dadi banyu meneh. Mboten dangu, do kufur meleh, do nentang Gusti Allah meleh. Tuturi mboten kenging, dongake meleh Nabi Musa, ya Allah niki do ingkar meleh, do nentang panjenengan meleh. Panjenengan paringi udan walang. Kerotok-kerotok-kerotok-kerotok-kerotok kebek walang. Angop iki kok mangap lep klebon walang. Ibu-ibu lungguh leh mengo kok kambanen. Ya sida walange birung dileboni walang, kuping dileboni walang, akhirnya sami tobat, kapok iman meleh. Dongake kalih Nabi Musa, ya Allah niki pun sami iman meleh, panjenengan icali musibah menika, lep ilang walange. Mboten dangu kufur meleh, do nantang Gusti Allah meleh, wong kelakuane persis wong kene. Mbah desane apa? Serayu, ya serayu. Dongake meleh kalih Nabi Musa, ya Allah Gusti niki do nentang panjenengan meleh, do kufur meleh, panjenengan paringi musibah, udan kodok. Telepok telepok telepok. Ngono modele nabi-nabi sian. Benten kalih Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umate sae diwapi mulyak-mulyake. Kok do ingkar do kufur do nentang Gusti Allah. Dituturi sak keneke. Tuturi ora kenek, dibelani nang ngarsane Gusti Allah. Mboten didongake cilaka, mboten didongake kene musibah, malah dibela-belani nang ngarsane Gusti Allah. Rasulullah dakwah ten kene Mekah, radi aurat. Coba-coba pindah ke Thaif. Belum masuk kota, masih sampai di perbatasan. Dihadang sama orang-orang kafir, dilempar pakai kotoran unta, dilempari pakai batu. Rasulullah enggak marah, apalagi mendoakan jelek. Enggak, malah didongakno sae, muga-muga oleh hidayah Gusti Allah. Itu Rasulullah. Peristiwa perang Uhud yang sangat tragis. Awalnya pasukan kita, kok kita kayak melu perang ya. Ya pasukan Islam di bawah komando Rasulullah langsung mimpang awalnya, menang. Pasukan kafir terdesak, skorat karet wes. Tapi akhirnya ya terjadi kesalahan strategi, sebagian pasukan tidak setia dan tidak mentaati instruksi Rasulullah. Pasukan pemanah itu ditempatkan di atas gunung. Terus Rasulullah kasih instruksi, jangan pernah meninggalkan tempat ini apapun yang terjadi sebelum ada instruksi dari saya. Siap. Oh no. Begitu perang berkecamuk, tentara-tentara kafir itu berantakan, kocar-kacir. Tapi ada sekelompok pasukan kafir di bawah pimpinan Khalid bin Walid yang waktu itu belum masuk Islam, mereka mendelik di dalam gua. Bersingitan di dalam gua. Nah, mereka ngatur strategi. Ancen Khalid bin Walid ini ke ahli strategi. Nanti kalau pasukan Islam yang di atas itu udah turun, kita naik, ganti posisi mereka, kita gempur dari atas, kita serbu dari atas. Estu, warung pasukan kafir wis kocar kacir lari tunggang langgang. Akhirnya banyak barang-barang yang berserakan, emas macam-macam, harta rampasan perang diracuti karo pasukan Islam, diklumpukke. Sing ning dukur ngingeti, lulululululululul. Lah kok do nglumpukke emas kae piye kae nek awak dhewe nang kene terus rak ya ora kumanan iki engko. Ora entuk bagian iki engko nek ora melu mudun. Gek pasukan kafir wis ora ana wae, wis korat karit wis do mlayu kabeh. Ayo mudun, melu mudun. Begitu mereka turun, Khalid bin Walid membawa pasukannya untuk naik ke atas gunung, digempur dan diserang dari atas. Gantian para sahabat banyak yang terluka. Memang enggak siap kok diserang tekan dukur, posisi enggak siap. Rasulullah sampai berlumuran darah. Gigi Rasulullah ada yang tanggal. Waktu itu para sahabat meminta kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tengadahkan tanganmu, berdoalah kepada Allah agar kita diberi bala bantuan tentara malaikat. Berdoalah kepada Allah, mintalah agar pasukan kufar dihancurkan, diporak-porandakan." Rasulullah cuma tersenyum. Apa jawab beliau? "Oh, carane gak ngono, Bro." Tapi Rasulullah yang gak pakai bro kayak gitu. Bahkan malaikat Jibril itu gak tahan melihat penderitaan Rasulullah. Malaikat Jibril itu gak sabar. Coba bayangke. Ternyata kesabarane Kanjeng Nabi niku ngungkuli malaikat. Malaikat niku ora duwe nafsu, ora betah. Orang sabar. Jibril menemui Rasulullah. "Assalamualaikum ya Rasulullah." "Waalaikumsalam." "Nyapa mas?" "Mas Bril." "Yo kanggung gampang no pemahaman. Mohon maaf ya Rasulullah yang gak begitu. Tapi ini untuk memudahkan pemahaman. Karena saya sadar yang saya omongi kan orang-orang yang kurang cerdas. Jadi sing nesu tersinggung minggato. Sama nek cerdas sih dadi menteri wis ana. Ngono lho. Minimal ya dadi penceramah. Halo. Halo. Wonten apa? Mohon izin ya Rasulullah. Ada apa? Gunung ini mau saya cabut, mau saya angkat. Untuk apa? Saya lempar ke pasukan kafir, ke orang-orang kafir biar mereka hancur mati semua. Coba umpamin jenengan pripun? Ki wayah perang terus kepepet, musuhmu ditawani model nunggu bantuanmu. Ya apa? Ya getke wae. Ben penyet gepeng kabeh. Kanjeng Nabi mboten wonten. Iki malaikat Jibril dipun tangleti. "Mas, iki utusane Gusti Allah apa karepe sampeyan dhewe?" "Nggih karep kula piyambak. Sorry, Mas. Yang Gusti Allah sing ngutus aku manut, tapi yang karepe sampean dhewe sori, aku enggak butuh bantuanmu." "Inni lam ub'ats la'anan wala 'adzaban." "Aku tidak diutus untuk melaknat dan memberi siksaan." "Ojo, lha nek sampean nuncali gunung kok gepeng kabeh mati kabeh, lha terus piye terusane?" "Ngene lho, Mas. Wong tuane ora iman ya wis tak telatenane, menawa sok anak-anake gelem iman. Lah nek iki bapake do mati. Lah terus ibuke lak ya ora iso manak. Wong sing telaten ngono kuwi bapake. Celingkrak, celingkrik ngono kuwi." Ya. Kemudian keluarlah doa Rasulullah yang sangat fenomenal. "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." "Ya Allah, berikanlah hidayahmu, berikanlah petunjukmu kepada kaumku. Mereka seperti itu menentangku karena mereka belum ngerti." Jadi mboten didongake ciloko malah dibelani. Waktu itu bumi bersumpah. Melihat Rasulullah terluka, bumi lo nganti sumpah. "Demi Allah, Kalau sampai darah Rasulullah menetes ke tubuhku, aku akan balik badan. Aku akan mulet. Tak untal kabeh kae wong kafir-kafir kae. Mendengar sumpah bumi kayak gitu, apa yang dilakukan Rasulullah? Justru Rasulullah sibuk nadai darah nangge surbanipun, aja nganti getih iki netes. Iki engko yang getih iki netes nyang bumi, mulet temenanan bumi iki engko. Cara sampean pripun? Ya malah dicrut-crut kae getih. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, terus saya tak urus. Iki acarane tanggal 5 Januari 2017. Monggo saiki wis tanggal 6 Januari. Udah lewat tengah malam. Apa? Kiyainya telat. Makasih. Lagi rame lu nyumbang cerewet. Wani ngilok-ngilok ke kiyainya. Oke, lah nurutnya melih ngetenek dirangkum niku. Kan akhlaki Kanjeng Nabi niku Al-Quran. Rangkumannya ten gini takwa mampu. Jadi kan patus dunia monggo, patus duit monggo, nggih sarana ibadah. Harus diruhaniahkan. Gunakan sesuai dengan tujuan Allah ngasih ke kita. Gunakan untuk hal-hal yang diridhai Allah. Contoh, untuk nyukupi kebutuhan rumah tangga dan keluarga, urusan sandang, pangan. Kok ora nyaut to? Iki ngono unen-unene wong Jawa lho, filosofine wong Jawa. Kok jenengan mboten nyauti, jenengan Jawa apa gibas? Sandang, pangan. Lah ngono lho, Bro. Termasuk nggo biaya pendidikan putra putrine le sekolah, le kuliah, le mondok ten pesantren. Tapi yen duitmu wis akeh, donyamu akeh, aja mung biaya rumah tangga karo keluargamu dhewe sing mbok pikirke. Lah kae piye kae gedung tepe kene anak putumu sing urung rampung pembangunane? Mosok arep meneng wae wong duitmu sing akeh. Lah kae madrasah diniyah urung keramikan kae piye kae? Wong sampean sing dititipi bondo donya akeh karo Gusti Allah, mosok enggak ana kepedulian? Lah terus kae nasibe bocah-bocah yatim sing ora duwe wong tuwa, mongko butuh sekolah, perlu ngaji, ya perlu pakaian, perlu daharan. Sopo sing nanggung biaya uripe? Wong duitmu sing akeh sampean sing diparingi amanah bondo donya kok mosok ora ana kepedulian, ora gelem nyantuni. Lha terus kae nasibe tangga-tanggamu sing fakir miskin arep nggo mangan wae kerepotan kae piye nasibe duitmu sing akeh? Pikiren. Lha terus kae nasibe rondo-rondo tuwa kae terus piye? Sing tuwa mawon, sing enom urusan kula ponan. Lha iki terus kuwi piye kuwi nasibe kuwi? Mula sebagian donyamu, sebagian duitmu kuwi culke. Aja digegem wae. Cara bibit pari kuwi culke sebarke nyang sawah-sawah, sebarke mboten telas niku, malah kathah berkembang panene pirang-pirang. Yen duitmu mbok culke nyang masjid, engko masjide makmur. Duitmu mbok culke nang TPQ Madrasah Diniyah. Ha, engko pelajarane kuwi iso lancar pendidikane. Mbok culke nanggone bocah-bocah yatim. Lha kuwi kopenan. Ana sing ngafil, ana sing nanggung. Masa depane iso cerah. Mbok culke nanggone fakir miskin terjadi pemerataan. Mbok culke nanggone proyek-proyek agama, Islam akan semakin maju dan berkembang. Ngono, bibit pari aja mung disimpen wae, bosok. Duit mbok simpen wae, bosok. Apane sing ora iso? Ayo duitmu simpenen no bank nganti tekan 800 juta. Orang mbok culke kanggo masjid, kanggo madrasah diniyah, kanggo pesantren, kanggo bocah yatim. Bosok duitmu. Bojomu kena kanker payudara kiwa tengen, ngisor dhuwur, operasi ping 10. Ora beneran, ayo bosok duitmu entek. Ora duitmu tok sing bosok. Susune bojomu ya dadi bosok. Ben, dikawiti kok. Sepurane kula omongane kasar. Jenengan yang pengen alus, kapan-kapan ngundang kiai bangsa alus, nggih. Ya demit kuwi undangan. Kula dibilang kasar enggak masalah, bagi saya kasar no problem, yang penting kan laris. Halus ora payu ngopo. Ceramahe halus banget sing teko ming wong pitu sing limo ngantuk sing loro turu ngono kuwi. Ngopo? Mboten sedaya sing kasar niku awon. Mboten sedaya sing halus niku sae. Kadang halus ya nyilakake. Lah lumut kuwi ra halus to. Liwatono ra kejlumut kowe. Parut kuwi kasar ning manfaati. Janggut ya kasar ning ngangeni lho ngono kuwi. Diomongi duit yen ora mbok sebar nang ngene proyek-proyek agama. Bosok. Kepengin duitmu bosok, simpenen. Yen ora bosok mang titeni kula, mang tuntut kula, bosok-bosok duit. Kuwi wis janjine Allah. Ora mbok sebar ya bosok duitmu. Kok ora iso bosok piye? Nek bosok ini iso nular tekan dindi bosok kabeh kok. Ngono lho. Bu. Mula sampean nganggo kalung monggo. Ning ya ora usah gede-gede. Rantene sepur mbok umetke gulumu. Mlakune nganti bungkuk-bungkuk ngono. Kaboten kalung. Nganggo cincin mboten dilarang, tombo pengen itu perhiasan perempuan, tapi ya sak cukupe wae, aja kok driji 10 mbok nggone kabeh. Wae arep ngenteni tesi. Gelangan silahkan. Pantes ning ya sekedarnya, sederhana, jangan berlebihan. Gelangan mulai teko gelugel nganti tekan telek. Nang kiwa tengen kaya jaran kepang. Wong wedok gelang akeh tujuane apa nek mboten pamer? Ngaji ora sumo ora ungkep ngono ku ya kipas-kipas krimping krimping krimping krimping ben ketok nek gelange akeh lho kipase langsung diselehke tenanan mulo ora usah berlebihan. Jenengan dikiting copet mergo penampilane jenengan berlebihan, diancam rampok ya soalnya penampilane jenengan berlebihan. Cobi nek penampilanmu sederhana, copet ndi sing arep ngiting, rampok ndi sing arep ngancam. Lo gelangi siji wae, syukur betah isin gelangan karet. Lu malah praktis sawaya-waya rambutmu modal madul kena nggo tali to, engko bojomu pas nesu kari jedheke raine. Bapak siap-siap dijedet, pengen aman, helman terus. Kok iya, apa tau sing arep mbok nggo sangu yen wis sedo sowan ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa. Apa sing arep mbok nggo sowan? Sangumu apa? Apa gelangmu kuwi? Kalungmu, cincinmu, tanahmu, sawahmu, duitmu, ora babar pisan ora. Pangkatmu ora blas. Ora blas. Ora ono mati opo pangkate digowo. Malaikat mungkar nakir leh nek kok ora kok ya profesor doktor ora payu. Ya jenderal ora payu. Ya jenengmu sapa ya kuwi sing diceluk karo malaikat. Anggitmu terus pangkatmu kanggo nang alam kubur. Malaikat mungkar nakir anggitmu nang wedi karo pangkatmu. Karo jabatanmu ya babar pisan ora wedi. Kok meneng kowe? Modelmu kok koyo duwe pangkat kowe. Apa sing arep mbungkus sang sak-oke-oke donya mati ra digowo. Nggih mboten? Nggih. Kula nate nggih conto bakul helm niku helme kathah nyatane mati ora ana sing helman kok. Kuwatir kena razia ngono kok. Mula dawuhe Quran wonten sing wudu fa inna khairaz zatit taqwa padha golek sangu sira kabeh mongko sak temene sak bagus-baguse sangu ya kuwi takwa. Sangu sing paling sae niku takwa. Lah takwa niku wonten langkah praktise. Pripun langkah praktise? Gampil wong namine mawon langkah praktis. Ngono. Darah Kajendra ngombe jamu yang golek sing praktis. yo bio 7 yo bio moringa yo M King ngono-ngono kuwi mung diteteske ora ribet-ribet tapi aja lali ndonga jare Kaji Hendro kuwi. Langkah praktise takwa kuwi ngene. Apa wae sing diperintahke Allah, diperintahke Rasulullah lakonono. Najan abot. Lali yang mbok lakoni uripmu mesti mulya, bejo donya akhiratmu, selamat donya akhiratmu. Sampean entuk ridho, entuk syafaat, entuk rahmat, entuk barokah. Najan abot lakonono wong kuwi perintah. Apa wae sing dilarang Allah, dilarang Rasulullah, tinggalen najan kuwi mencukke atimu. Soale lek mbok terjang, uripmu mesti ino. Ya wis padha menenge. Tak baleni. Apa wae perintahe Allah, perintahe Rasulullah kuwi lakonono. Yen pengen mulya donya akhiratmu, pengen bahagia selamat donya akhiratmu. Najan abot sanggane. Wong pancen nglakoni perintah niku nggih abot. Salat tahajud niku perintah. Abot napa abot? Abot. Buktine akeh sing ora kuat. Mongko nek bengi ya do nglilir tangi ning ora tahajud, ming peace of the tour. Mergo abot. Tapi yang pengen mulya kudu mbok lakoni wa minal laini fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sing iso ngunggahke derajatmu tekan maqaman mahmuda, derajat kedudukan kang pinuji tahajudmu. Abot ning yang pengen tok ridho, tok syafaat, tok rahmat, tok barokah lakonono. Sholat jamaah abot napa mboten? Abot nyatane akeh sing ora mangkat kok. Padahal wis jelas-jelas azan isya ning masjid speakere nggih banter. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah muga-muga husnul khotimah. Iku wong apik kancaku ya Allah, padang dalane jembar kubure kanca. Tapi nek ora kanca, mbak apa ora krungu mbak wong kae mati. Wis. Lah wis nang ayem ngono. Ngrungu berita kematian kok wis. Lho iki lho setengah siji yo. Lah saiki yo. Kosok wong sule saiki. Apa wae? Sing dilarang iya ya disenengi. Disenengi ya nampane pira rak ngono to. Hitungane kuwi kok. Kuwi ngetokke bondo pira. Saiki apa wae sing dilarang Allah, dilarang Rasulullah, tinggalke. Najan kuwi mencutke atimu. Ngrasani iki larangan. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an yaqula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kowe persasat mangan batangnya sedulurmu sing mbok rasani. Mula pun ngrasani ku nggih. Nggih apa? Lah wong iki wae ngrasani aku kok. Ora oleh. Aku ngerti. Nek sing nyawang kula ngeten iki wonten sing ngrasani. Bojoku kok ora bagus kaya kiyaine. Ngono ku ya ora oleh. Soale rupamu ya ora ayu kaya bojoku. Ya enggak level lah. Ngono lho. Lu malah ana sing batin. Kula niku yang dibatin krasa. Ben batine ngene, mindahne yo aku dadi bojone Anwar Zahid lah. Kuwi ya ora oleh. Soale tiwasan sampean batin wong aku mah. Weh, maksudnya mah nolak. Kok sapa ngomong GR mau? Sama yang kesengsem aku ngaku woyu. Ora kesengsem kok nyatane nanti jam 12 panggah dinteni wae. Itu kan membuktikan bahwa you love me. Makasih. Ngapunten. Termasuk dirimu ibu-ibu dilarang mengrawus bojomu. Itu lisanmu, bibirmu penuh dosa. Bukankah suamimu adalah surgamu? Bukankah ridho Tuhanmu ditentukan ridho suamimu? Ridho suamimu menentukan ridho Tuhanmu. Dan bukankah suamimu sudah bekerja keras menafkahi dirimu? Polae ndak karuan untuk puluh-puluh ribu sehingga mboten saged medal. Dugi mriki langsung munggah. Ngeten iki aja dipikir enteng lho. Kula saking mriki langsung Papua, seminggu Papua, Kupang, Bali. Abot, ning mergo ku perintah tak lakoni. Soale nek ora tak lakoni aku ora oleh. Wae iki ora ngerti karepku mbok aja ngrisiki. Karepku iki ora ngono. Ngabot kaya ngopo tak lakoni wong iki perintah aku dhewe ya pengen entuk. Kok tak jahit lambene. Pengen entuk ridane Allah. Pengen untuk syafaat Rasulullah, pengen untuk rahmat, kok mencet toh kowe? Pengen untuk rahmat, pengen untuk barokah, pengen untuk sedulur sing obah. Yang mahal itu nilai persaudaraan. Duit opo duit. Sing larang kuwi sedulur. Kowe kok duit wae pikiranmu. Sedulur sing larang, duit opo? Mula wong Serayu kok ditawani kongkon milih dulur karo duit jelas luwe abot. Ngerti ngene ora mangkat wae. Ayo coba duitmu akeh, banget ning ora duwe dulur ora duwe kanca, arep ngopo wae nggo duit. Duitmu akeh nang duwe kanca ora duwe dulur, urip pijen tengah ora-ora dadi kepala suku blekok kowe. Duit ae. Neng nasional lan duit yang kancamu akeh dulurmu akeh keribetanmu akeh sing biantu. Krungu blok. Nesu minggat to. Aku wis pamit kok nek aku kasar kok. Ben ora diundang meneh ora masalah. Nyatane indene ya 3 taun wis ana. Ayo. Kok mikir duit wae yang gitu yang duit akeh terus jaminan. Orang di sedulur, orang di konco, arep urip ijen, mung apa duitmu? Muspro ora kanggo. Enak-enake wong urip iku yen dulure akeh, koncone akeh. Ora. Kuwi mung sarana tok kok. Ngono lho, loro-lorone urip niku yen ora duwe konco, ora duwe sedulur. Mula Kanjeng Nabi wanti-wanti, koncomu 1000 anggepen siji, sing kurang akeh. Musuhmu siji anggepen 1000 kokean wong paling loro uripe niku yen kokean musuh wong kakean musuhe niku padha karo gembol geni noetan duwe musuh no kulon duwe musuh nyeng kidul nyeng lor duwe musuh ya ora iso ngetan ora iso ngulon ora iso ngalor ora iso ngidul arep lewat ngetan ana wonge bedhes sino kene buang gel arep metu kulon ana wonge sisan lha iki asu ngene kene. Ora iso ngetan, ora iso ngulon to. Gang buntu, gang ora buntu malah dadi buntu. Sing buntu ora gange ning atimu sing bosok. Atimu sing marake buntu. Ngono lho, Bro. Nek kanca akeh niku kepenak. Wong urip butuh kanca, wong mati yo butuhke kanca. Lho mati kok butuhke kanca, dibutuhke apane? Dongane. Sing iso mbiyantu, iso nulungi nyelametke wong alam barca niku rak donga. Dungane anak, dungane sedulur, dungane kanca. Dungane anak, anakmu pira cacahe? Pira anakmu? Papat usahane mbubun dina wontene. Ning dadekke papat. Nek wong ora karo-karoan. Berarti sing dongake yo men papat kuwi sedulurmu. 10 tak pripean. Nek sing dongake yo men dulur 10. Ning kanca niki tungan sing tanpa batas. Tambah akeh kancane, tambah akeh sing dongake. Kaya ngeten iki. Kula ngaji sarang penjenengan otomatis penjenengan rak dados kanca kula. Umpami kok kula pejah jenengan pun suwuni berkah ngirimi Fatihah kula ngoten purun napa mboten. Kowe kok semangat banget dari menawa kula. Kowe nyengkake aku ngono. Ya biasa mawon lek jawab purun ngoten mawon lho. Ketok ikhlase lha lek semangat iki padha karo nyengkake. Ora apa-apa matine ya Indra kan budal disikan ngono. Aku mbok sengkak-sengkake tanggunganku sik akeh. Aja bisik. Lho ngono lho. Lho kanca karo ora kanca beda lan ndongake. Nek kanca niku lan ndongake ya estu, temenanan. tahlil ya tenanan, ngeling ke kancane. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya tenanan lah dongake, ngelingan, konco, ya Allah. Mau bunyi lo, isek nabuhi terbang ambil aku. Yusek kila kilo lagu saya tak tahlili. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Yus ragam putih hirang bukaya. La ilaha illallah. Heling ke kancane wilo. Temenanan lah nahlil ke. Mampu yusek ngurungok ke ceramah lo melu ngaji. La ilaha illallah. Tapi ini betul konco. Ini tahlili ke semales ngurah semangat. Pemane berkata gepeng. Lah ngamin ke dono niku benten kok. Yen kanca niku ngamine nggih khusyuk. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Kanca soalé. Amin. Ngomong bengi lo ya iso melu ngati lo kudune kuning. Amin ya Allah. Konco soalnya, nah, amin bisa aisku, amin, amin, nunggu, tapi yang nurah konco, nunggu karim meneruskan nunggu lho, nunggu karim meneruskan nunggu lho, nunggu padahal mau amin ya, nunggu wong kepireng berita kematian kanca kalih mboten kanca benten. Yen kanca diaturi, "Mbak, kanca sampean kapundhut, sampean apa durung krungu?" Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, muga-muga husnul khotimah. Iku wong apik kancaku ya Allah, padang dalane jembar kubure kanca. Tapi nek ora kanca, Mbak apa ora krungu, Mbak, wong kae mati. Wis. Nah, wis nang ayem ngono mboten. Ngurung berita kematian kok. Wes.